Ku tak habis pikir, kurang ku di mana. Kau tega melepaskan aku, jauh ku menatap, namun terlalu jauh. Imajinasi ku terberai, teriam aku. Ku tanpamu, di manakah letak hatimu? Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal lepaskan aku, jauh ke menatap, namun terlalu jauh. Imajinasi ku terberai, teriam aku, beku tanpamu. Di manakah letak hati?